Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukur lillahi rabbil alamin. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa hadir di masjid ini. Kemudian juga kita bisa talabul ilmi, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Manhajus Salikin. Alhamdulillah rahimahnya rahimahullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, jadi insya Allah nanti buku ini insya Allah kita selesaikan kitab ini karena jatah kita itu sampai akhir Mei. Ya, Ramadan sudah libur, tidak ada lagi kegiatan. Jadi, saya berharap bahwa nanti sudah selesai. Jadi kalaupun misalnya pertengahannya sudah selesai, ya sudah, tidak ada lagi pelajaran. Tapi kita masuk kitab nikah. Kita masuk kitab nikah. Jadi nikah ini adalah termasuk apa namanya? Sunanul Mursalin. Jadi nikah ini adalah termasuk sunnah dari para rasul dan para nabi. Dan kita katakan bahwa semua rasul dan semua nabi itu adalah menikah. Bahkan nabi kita yang terakhir, Rasulullah, yang melengkapi seluruh ajaran ajaran Islam sebelumnya, itu pun juga apa? Menganjurkan untuk menikah. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan termasuk ke dalam golongan kami. Dan menikah ini hukumnya adalah sunnah, jadi bukan wajib. Jadi bukan kewajiban untuk menikah, tapi itu adalah sunnah. Ini artinya apa? Kalaupun dia tidak menikah, maka itu tidak ada dosa bagi dia. Tapi kalau dia menikah, itu keutamaan. Dan tentunya keutamaan orang yang menikah itu jauh lebih baik daripada orang itu tidak menikah. Setinggi apapun ilmunya, kalau dia tidak menikah, tentunya jauh lebih baik yang menikah daripada yang punya ilmu yang lebih tinggi. Kita katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia memiliki kedudukan dari sisi ini, tapi karena dia enggak menikah, maka apa namanya? Jadi keutamaannya itu menjadi berkurang. Maka menikah ini keutamaannya adalah sangat banyak sekali. Kenapa? Karena itu akan melanjutkan keturunan. Karena tujuan daripada pernikahan itu adalah supaya keturunannya itu langgeng. Artinya berjalan terus menerus. Kita katakan itu tujuan dari pernikahan. Dalil yang menunjukkan bahwa nikah ini adalah sunnah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masyarakat sabar, wahai para pemuda. Di sini para pemuda, di sini sebutkan laki-laki, tapi sebenarnya untuk perempuan juga. Man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'a? Al-ba'a itu yang sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Sehingga nanti kita katakan hukumnya sunnah, itu asli. Tapi nikah ini itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, mustahab, bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh. Itu nikah. Jadi Man istata'a minkum al-ba'a, siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'a, artinya bisa memberikan nafkah lahir dan batin, maka apa? Falyatazawwaj, maka adalah dia menikah. Artinya apa? Kalau dia bisa memberikan nafkah lahir, bisa memberikan nafkah batin, maka menikah itu. Dan kalau di situ ada khawatir dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka menikah itu menjadi wajib baginya. Jadi menjadi wajib. Jadi ada tiga kriteria nikah itu menjadi wajib. Yang pertama adalah apa? Dia bisa sudah bisa memberikan nafkah lahir. Artinya dia bisa memberikan makan secara materi kepada istri dan anak. Kemudian yang kedua bisa memberikan nafkah batin. Artinya dia bisa memberikan keturunan. Kemudian yang ketiga, dan dia khawatir kalau tidak menikah itu jatuh dalam maksiat, maka hukum menikah ini adalah wajib. Tapi kalau hanya dua saja, mampu memberikan nafkah lahir dan batin, maka itu adalah sunnah. Jadi kita katakan itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena belum ada kekhawatiran dia jatuh dalam atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kapan hukumnya nikah itu adalah haram? Kalau niatnya untuk menzalimi. Kalau niatnya untuk menzalimi, atau nikah itu memang nikah yang haram. Seperti nikah mut'ah, nikah sigah, nikah tahlim, nikah jahiliyah, poliandri, itu termasuk nikah-nikah yang kita katakan itu haram hukumnya. Ada juga nikah yang makruh. Nikah yang makruh itu adalah apa? Dia hanya mampu memberikan nafkah lahir, tapi tidak bisa memberikan nafkah batin. Dia bisa memberikan nafkah lahir, tapi tidak bisa memberikan nafkah batin. Ya, misalnya dia punya penyakit impoten atau mungkin apa namanya, artinya tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Maka apa namanya? Maka hukum menikah bagi dia. Kenapa? Karena itu akan menzalimi perempuan atau menzalimi laki-laki. Maka ini adalah apa namanya, termasuk hukumnya adalah makruh. Fa'innahu aqdatun lil bashar. Karena menikah itu salah satu dari keutamaan menikah, aqdatun lil bashar. Dia lebih bisa menjaga pandangannya. Lebih bisa menundukkan pandangannya. Begitu dia melihat mungkin wanita yang lain, dia akan mengatakan bahwa istri saya itu lebih baik. Artinya dia pandangan matanya itu sudah apa namanya terjaga. Kenapa? Karena masih ada yang membuat dia menghalangi. Oh, dia bisa apa namanya melirik ke wanita yang lain, tapi dia sudah mesti akan mengingat bahwa yang di rumah itu sudah ada. Artinya lebih menundukkan pandangan. Wa asamu lil far, dan dia akan bisa menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisaw, hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah perisai atau sebagai benteng baginya. Nah, di sini muttafaqun alaihi. Adapun dalam menikah bagi laki-laki itu, di dalam menikahi seorang wanita, Nabi SAW memberikan pilihan bahwa nikahilah wanita itu karena agamanya. Jadi ada empat yang boleh dibolehkan laki-laki itu memilih kepada wanita. Boleh laki-laki itu memilih wanita itu karena kecantikannya, boleh. Boleh memilih wanita itu karena hartanya juga boleh. Boleh juga menikahi seorang wanita karena nasabnya, keturunannya, karena dia keturunan bangsawati, bukan bangsati, ya kan? Kemudian juga apalagi kalau misalnya apa? Ini kita katakan dalam urusan dunia boleh dia menikahi karena urusan dunia boleh. Sehingga Nabi SAW ketika dalam hadis dari Umar bin Khattab, "Famankana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yantihuha, oh ya tasawwaduha fa hijratu ila ma hajara ilayh." Ada orang yang niatnya hijrah itu karena wanita yang ingin dia nikahi, atau ada hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia raih. Maka apa niatnya itu kembali kepada dia akan mendapatkan apa yang dia hijrah. Jadi kita katakan adalah apa? Boleh dalam menikah itu karena urusan dunia. Tapi ingat, dunia itu akan kalau pernikahan karena dunia, nah itu akan sementara, itu tidak bisa lama. Kenapa? Karena ya tadi ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jadi di apa namanya, atau kalau laki-laki habis mandi sepah dibuang. Itu kalau urusannya karena dunia. Kalau menikahkan urusannya dunia seperti itu, habis mandi sepah dibuang, nah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu kita katakan dunia. Tapi kalau orang memilihkan agamanya, nah inilah yang membuat pernikahan itu bisa langgeng. Jadi karena agama. Kenapa? Karena agama itu sebagai kontrol semuanya. Dalam pernikahan itu sebagai kontrol. Ketika suami marah, dia agama menasihati. Ketika istri apa namanya marah, maka agama itu sebagai nasihat. Maka dikatakan nadinu an nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka orang yang apa namanya memilihkan agama, nah itu adalah sangat sangat kuat sekali untuk apa namanya kehidupan rumah tangganya itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak punya agama. Kita lihat orang yang tidak punya agama ya, sudah apa namanya kehidupan rumah tangganya itu tidak bahagia, walaupun bahagia secara dunia tetapi secara batin enggak sama sekali, hampir semuanya. Jadi kita katakan kalau karena dunia itu 95% itu nol. Jadi tidak bisa sama sekali dia mendapatkan apa namanya kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kalau karena agama itu akan terjaga semuanya. Dia akan apa namanya akan terjadi, kita katakan bisa sharing suami istri itu adalah apa? Karena agama. Jadi dia adalah apa namanya sebagaimana Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat. Yang pertama di maliha hartanya, wahasa biha karena nasabnya, keturunannya, wajah maliha juga karena kecantikannya, wadiniha dan karena agamanya. Tapi ingat apa kata Nabi SAW, fadfar bidzatiddin. Fadfar bidzatiddin. Artinya apa namanya, ambil yang karena agamanya ini. Menangkan yang dari empat itu menangkan yang agama. Artinya ambil yang agamanya, yang artinya kalau di sini agama, para ulama menyatakan agama itu paling tidak yang pertama itu adalah seagama. Adalah apa? Kalau Islam, Islam. Nah, Muslim, cari yang Muslim. Ya kan? Kalau misalnya laki-laki, nah itu kalaulah wanita itu wajib Muslim. Kalau laki-laki, ya kita katakan paling bagus adalah Muslimah. Boleh dia menikahi wanita Yahudi, Nasrani, itu boleh. Tapi yang apa namanya musyrikiyah nggak boleh sama sekali. Musyrikah itu nggak boleh. Tapi kalau Nasrani, Yahudi, maka laki-laki itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya Hindu, Buddha, itu jangan. Kenapa? Karena itu agama musyrik. Agama musyrik itu susah untuk dia apa namanya. Orang musyrik itu untuk diajak kepada jalan kebenaran itu susah. Beda dengan kalau agama Yahudi, Nasrani, kafir karena dia masih mereka itu masih menyembah satu Tuhan. Beda dengan kita katakan musyrikah. Tapi ini pilihlah karena agamanya. Kenapa? Kalau tidak, taribat siada. Itu akan menghancurkan, mencelakakan kamu dengan kalau kamu tidak memilih karena agama. Agama itu tadi mana paling tidak itu sekufu itu dalam arti seagama. Yang kedua, makna dari ad-din di sini, di samping itu seagama. Yang kedua itu adalah apa? Ya, apa namanya? Dia mengenal arkanul Islam. Paling tidak dia mengenal hukum, rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu yang ada lima. Paling tidak dia mengenal syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji itu paling tidak minimal itu. Kemudian yang apa namanya? Dan agama secara keseluruhan. Agama secara keseluruhan, jadi bukan hanya tapi akidahnya, tauhidnya, akhlaknya, kemudian ibadahnya itu yang paling paling sempurna. Maka tinggal melihat, maka orang yang kita katakan adalah orang memilihkan agamanya itu adalah jauh lebih baik. Makanya apa, seorang wanita itu tidak ada punya pilihan yang lain kecuali yang satu. Wanita itu beda laki-laki, laki-laki boleh memilih wanita itu karena empat ini. Tapi kalau wanita itu cuma ada satu pilihan. Tidak boleh wanita itu memilih karena kegantengannya, enggak boleh. Iya kan? Tidak boleh wanita itu memilih karena nasab laki-laki itu, enggak boleh. Nah, wanita tidak boleh memilih apa namanya laki-laki itu karena harta bendanya itu juga enggak boleh. Jadi kalau wanita memilih karena harta benda, ya sudah itu hancur. Udah nol, nol itu sama sekali dia enggak dapat apa-apa. Tidak dapat dunianya insya Allah tidak dapat, akhiratnya pun juga tidak dapat. Kenapa? Karena wanita itu adalah apa? Kenapa? Karena dia akan dipimpin, maka dia harus cari pemimpin. Nah, pemimpin yang paling bagus bagi wanita itu cuma satu, karena agama. Itu agamanya. Kenapa? Karena ya kita katakan agama itu yang membuat kontrol semuanya. Ya kan, kontrol kehidupannya. Karena wanita itu merasa dipimpin dari jalur kawamun ala nisa, yang menjadi pemimpin dia itu adalah laki-laki yang memiliki agama. Kalau dia dipimpin oleh laki-laki yang karena hartanya, ya sudah, maka dia akan semakin jauh dari agama. Nah, kalau dia memilih laki-laki itu karena gantengnya, ya sudah, nanti kita katakan itu akan tidak akan abadi, tidak akan langgeng. Kenapa manusia itu tidak akan pernah ganteng seterusnya? Ganteng itu kan hanya 1 tahun, 2 tahun. Istrinya cantik dibilangnya 1 tahun. Coba kalau kita lihat orang yang lagi honeymoon, iya kan? Honeymoon istrinya jatuh, masih dibilangnya sayang, yang hati-hati. Tapi kalau sudah punya anak 1, punya anak 2, nanti ditanya, matamu taruh di mana? Itu sudah mulai, iya kan? Jadi kita katakan itu adalah apa? Kalau memilih karena kecantikan atau karena harta, itu akan seperti itu. Bukan berarti pengalaman. Jadi pilihlah laki-laki itu karena agamanya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu, maka apakah diberikan ini peringatan kepada wali. Kalau datang laki-laki kepada kalian, orang yang laki-laki itu sudah tardawna dinahu, orang yang artinya agamanya itu sudah bagus, sudah diridhoi agamanya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuzawwijhu, artinya apa, nikahkan dia dengan putrimu. Kalau tidak, wa illa takun fitnah fil ardi. Kalau tidak, maka itu akan timbul fitnah di permukaan bumi. Karena wanita wanita itu adalah apa, nanti kita katakan ini kepada wali, karena wali itu yang paling berhak nanti menikahkan putrinya. Ini yang harus jadi agama itu adalah paling pokok itu bagi wanita. Kalau laki-laki boleh, karena 4 cuma apa? Ini 0, ini 0, ini 0. Tapi kalau agama itu 1. Maka kalau 1 agama ini dia dapat 1000. Apalagi apa? Sudah agama, insya Allah cantik, punya harta, punya nasab, oh, dapat 1000 ya kan? 1000% itu udah semua, so komplit. Itu sudah paling sempurna, seolah-olah dunia itu sudah sempurna bagi dia. Tapi kalau misalnya dia tidak cantik, tidak hartanya tidak ini, dia punya agama, itu sudah nilai, sudah poin 1. Iya kan? Tapi kalau tidak ada agama, poinnya tetap apa? Tetap 0. Iya kan? Enggak ada sama sekali yang bisa dia harapkan. Tapi ini adalah apa? Maka dalam memilih itu adalah pilihlah karena agamanya. Yang paling tidak adalah apa, kita katakan kalau dia ngaji, apalagi dia mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu apa? Bisa mengenal sunnah, bisa mengenal akidah yang benar, bisa mengenal ibadah yang benar. Itu adalah apa? Nikmat yang paling besar bagi seorang laki-laki dan bagi seorang wanita. Kalau dia bisa apa, mendapatkan suami, bisa mendapatkan istri, yang itu adalah sama-sama multazima. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, akidahnya kuat, bagus, ya kan? Kemudian ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, itu adalah apa? Itu sudah kita katakan adalah nikmat yang paling besar. Maka apa? Maka pilihlah dalam memilih agama. Dan juga apa? Di sini dikatakan pilihlah yang pertama itu adalah agama, itu yang paling pokok. Setelah itu baru kemudian cari yang nasabnya. Nasabnya tentunya adalah apa? Karena kita katakan nasab itu sangat pengaruh. Nasab, garis keturunan. Jadi kita katakan garis keturunannya itu sangat berpengaruh. Wah, ini anaknya karena apa namanya, terus terang ya, saya banyak mendapati kasus yang anak itu menikah dari hasil hubungan gelap, orang tuanya dari hasil hubungan gelap, itu nanti anaknya juga dari hasil hubungan gelap. Saya mau mendapati tiga, mbahnya itu sudah dari hasil zina, iya kan? Putrinya pun, anaknya pun juga dari hasil menikah karena hasil zina. Cucunya pun juga menikah karena hasil zina. Semuanya, tidak ada lagi yang apa namanya, kenapa? Karena kita katakan nasab itu adalah sangat berpengaruh. Jadi sangat berpengaruh. Kenapa? Karena orang tua itu akan, ya kita katakan orang tua yang pendidikan agamanya bagus dengan orang tua yang pendidikan agamanya tidak bagus, itu tentunya adalah berbeda. Adalah berbeda. Kenapa? Karena nanti cara pandangnya pun juga adalah berbeda. Jadi ini akan apa namanya? Jadi cari yang pertama agama dulu, kemudian cari yang nasabnya bagus. Artinya orang tuanya itu adalah orang tua yang baik-baik. Nah, orang tua yang baik-baik, orang tua yang apa namanya, paham. Karena banyak kita dapati orang, kalau orang tua yang tidak paham agama, itu nanti apa, anaknya mohon maaf misalnya kan, menutup hijab aja orang tuanya udah nggak senang. Anaknya berhijab itu nggak senang, apalagi karena memakai cadar. Kalau berhijab saja tidak suka, pakai cadar lebih tidak suka. Itu orang tua kalau tidak punya, kita katakan apa namanya, dia tidak punya agama. Artinya dia tidak punya pemahaman agama yang benar. Anaknya sholat aja mesti diributin, anaknya berbuat baik diributin. Makanya kan sering ada apa namanya, gambaran menunjukkan apa, kalau dia punya mobil mewah ditutupi, tapi punya anak tidak ditutupi. Mobil saja ditutupi. Mobil saja ditutupi ya, dikasih apa namanya tutup, walaupun mobilnya tidak semewah apapun, tapi mobil itu ditutup. Tapi dia punya anak, gadis punya ini, nggak pernah ditutupi sama sekali. Nggak dikasih hijab, nggak dikasih ini, karena pemahaman. Jadi dia lebih memilih menutupi benda mati daripada menutupi anaknya, padahal tanggung jawab orang tua itu adalah apa? Wa'anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua itu adalah memilih karena nasab. Yang ketiga, memilih wanita itu adalah al-wadud. Adalah apa? Jadi kalau memilih wanita itu pertama agama. Yang kedua, cari nasabnya. Ini keluarga baik-baik atau tidak. Ini keluarga bangsat atau keluarga bangsat. Bangsawan. Bangsawan atau bangsat. Itu di kita katakan adalah apa, dilihat kan beda bangsawan dengan bangsat ya. Itu kemudian yang ketiga, al-wadud. Al-wadud itu cari adalah wanita yang penyayang. Penyayang itu artinya dia suka menyukai anak-anak. Nah, wanita itu kalau suka dengan fitrahnya itu mestinya suka dengan anak-anak. Kalau wanita tidak suka dengan anak-anak itu bukan wanita yang bagus. Bukan wanita yang bagus. Kalau dia tidak suka dengan anak-anak. Maksudnya kalau seorang wanita itu cari wanita yang wadud, yang dia itu penyayang sama nana. Kalau sama nana itu dia apa namanya, walaupun dia belum menikah, tapi dia suka sama nana, itu nanti akan apa? Kalau orang lain saja, anak orang lain saja dia sangat menyayangi, ya kan? Apalagi anaknya sendiri. Itu kan satu kaidah. Jadi apa namanya? Jadi dia akan apa? Nah, kalau dia terbiasa menyayangi anak kecil, maka apa, anaknya pun dia akan apa? Mendidiknya pun juga dengan kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah al-walud. Nah, cari wanita itu adalah al-walud, yang penyubur. Subur itu dilihat dari sisi tadi, keluarganya. Adalah apa? Dia keturunannya bersaudara itu berapa? Oh, dia bersaudara ada 10. 10 Masya Allah ya kan. Dengan oh dia cuma seorang diri, beda sebatang kara dengan apa namanya, anaknya cuma satu dengan anaknya 10, beda. Kalau 10 itu kan berarti menunjukkan apa? Dia keluarga yang subur. Artinya apa? Dia akan memberikan keturunan yang banyak. Jadi walaupun secara itu kan teori ya. Tapi masalah adapun nanti lo, saya kan enggak apa-apa, itu kan teori. Ini kan anaknya cuma satu-satunya perempuan. Bukan berarti apa namanya tidak bagus, tidak. Tapi adalah apa? Kita katakan adalah apa? Memilih itu adalah karena dia itu akan memberikan keturunan yang banyak. Kenapa? Karena Nabi SAW itu akan bangga dengan banyaknya umat ini pada hari kiamat. Kita jangan seperti orang dicekoi dengan kita kan sekarang dicekoi dengan dengan istilah KB. Karena istilah KB itu kan hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin, tidak diperuntukkan orang kafir. Orang Cina mana ada anaknya yang orang-orang kafir itu mana ada anaknya cuma dua, enggak. Ya kan? Mereka itu KB itu kan hanya diperuntukkan untuk orang Islam supaya orang Islam itu tidak banyak yang lahir di dunia. Orang Islam sendiri yang membuat apa generasinya itu adalah supaya anaknya itu cuma dua, dibatasi oleh dua, ya kan, mati satu, mati dua, ya sudah habis, ya kan. Kalau orang Islam yang punya ini, dia punya anak 10, mati satu masih ada 9, mati satu masih ada 8. Makanya kan orang-orang kita katakan anak-anak yang di Palestina itu gak pernah habis-habis, gak pernah habis. Kenapa? Karena konsep pernikahan mereka itu adalah dengan konsep pernikahan Islam. Kita lihat anak-anak generasi dari Gaza, dari orang-orang Palestina itu tidak pernah habis. Dan perang, berapa puluh tahun mereka perang, itu tidak akan habis generasi mereka. Dan anak-anak kecil itu sudah, mereka lahir itu aja sudah, sudah kayak dicekoki dengan jihad. Bahwa nanti akan jihad, akan, makanya anak-anak kecil tidak pernah takut dengan orang-orang tentara yang pakai senjata, nembak di depannya, nggak pernah takut. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Mati, anaknya mati, itu dianggap mati syahid. Itu nanti akan tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000. Kenapa? Karena begitu konsep pernikahan mereka itu, walaupun jumlah mereka itu adalah apa? Karena Islam, Islam menganjurkan supaya memperbanyak keturunan. Nah, Islam yang ada di Indonesia itu dibuat, dicakoi dengan istilah KB. Apalagi dengan istilah, kan istilah KB itu kan ada tiga sebenarnya. Ada istilah tanzimun nasal, mengatur jarak kelahiran, dan ini yang syar'i. Yang kedua ada namanya tahdidun nasal, membatasi kelahiran, dan ini yang termasuk haram. Dan yang ketiga adalah taqti'un nasal, memang memutuskan keturunan, memang tidak mau punya keturunan. Apa dengan cara vasektomi, dengan cara tubektomi, dengan cara macam-macam, ya kan? Dengan cara memang supaya tidak ingin punya keturunan. Ini adalah dan ini adalah tentunya jauh lebih haram. Jadi memilih wanita itu yang pertama harus karena agamanya. Kalau perempuan itu cuma satu, nggak ada lagi yang lain. Kalau perempuan itu memilih cuma satu, agamanya, kalau sudah agamanya bagus ya sudah, itu nggak boleh ditolak, nggak ada ditolak. Jadi sama sekali. Yang kita lihat seperti misalnya apa, Abdullah yang salah seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak itu kan seorang budak dari India, itu Mubarak, dia kan budak dari India, tapi karena agamanya kuat, kejujurannya, kemudian karena agama, majikannya itu dia seorang budak dinikahkan sama putri, padahal putrinya ini sudah yang paling cantik di kota itu, sudah paling kaya raya, kemudian banyak pejabat-pejabat pembesar pun juga, itu semuanya adalah ditolak sama bapaknya. Tapi begitu seorang budaknya yang menjaga, bayangkan budaknya ini Mubarak itu seorang budak dari India, dan dia hanya jujur, disuruh jaga kebun kurma, ya kan, disuruh ngambil kurma, dia tidak tahu mana yang manis atau tidak, dia cuma suruh ngambil aja, kok ngambilnya yang kecut, disuruh ambil lagi yang lain, kemudian ngambil lagi, kok kecut lagi, kok tidak bisa membedakan mana yang kecut, mana yang manis. Kan Tuhan hanya menyuruh saya merawat kebun, tidak suruh untuk mencicipi. Jadi dia tidak pernah mencicipi sedikit pun dari kurma, dari anggur, dari kebun anggur, tidak sedikit pun dia cicipi. Kenapa? Karena hanya ditugasi. Nah, inilah yang kemudian membuat dia, majikannya itu tertarik karena agamanya. Jadi ada juga seorang, dan itu lahirlah dari Mubarak ini, seorang kalangan tabi namanya Abdullah bin Mubarak. Nah, itu adalah namanya, jadi ulama besar. Dan sampai hari kiamat, nama beliau akan selalu dikenang. Kenapa? Karena keilmuannya. Padahal dia seorang muda, seorang yang hitam, tidak ganteng, ya kan? Kalau dia tidak ganteng, hitam, kulit hitam, kemudian cuma karena agamanya, itu yang membuat hidupnya jadi abadi. Abadi itu kenapa? Karena namanya akan terus dikenang sepanjang masa. Tapi ini adalah, dan banyak lagi kisah yang lain. Nah, kalau kita dapati banyak kisah yang lain dari kalangan tabi'in yang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang muridnya sendiri yang dianggap bahwa itu adalah apa? Bagus. Contoh yang lain gak usah jauh-jauh. Kita misalnya Seusemin. Seusemin itu kan anaknya putri, kebanyakan putri. Yang diambil jadi menantu apa? Orang-orang yang memang muridnya. Muridnya yang agamanya bagus. Semuanya yang melanjutkan pondok pesantrennya Seusemin kan dari menantunya, Dr. Khalid Al-Musaiti. Profesor Dr. Al-Musaiti, ya. Itu juga adalah apa namanya, kita katakan yang melanjutkan semuanya. Jadi memang orang-orang yang apa namanya, anak-anaknya yang kalau putri, ya kan, kita katakan itu adalah apa? Seusemin sendiri ketika memilih calon mantunya, itu juga adalah apa? Dia melihatnya, ya kan, muridnya dia yang dilihat, orang yang agamanya, keilmuannya dari sisi. Begitu misalnya apa namanya, muridnya pengen melamar anak Seusemin tidak pernah berpikir panjang, ya kan? Sudah, kapan dia datangi orang tuanya, kamu orang tuanya kapan kamu kesini, bicarakan langsung. Jadi ini adalah apa namanya, kita katakan kalau laki wanita itu hanya satu agama, bukan yang lainnya. Maka apa namanya, kalau laki-laki sudah ada keinginan untuk menikahi seorang wanita, maka disunahkan bagi dia untuk melihat, untuk nazar. Karena nazar itu melihat kepada wanita yang ingin dinikahi, itu adalah termasuk sunnah. Jadi ini juga termasuk adalah sunnah. Kalaupun dia tidak melihat, itu juga boleh. Tapi yang sunnah adalah melihat. Kenapa? Karena dengan melihat itu dia lebih yakin, lebih mantap bahwa dia akan memilih dia sebagai calon istrinya. Jadi melihat itu adalah sebagai wasilah. Walaupun nanti melihat, para ulama yang membolehkan melihat itu hanya wajah dan tangan, itu tok. Adapun yang lain itu adalah hadisnya dhaif dan itu pendapat yang lemah. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan boleh melihat semuanya. Ya, boleh melihat kepada semuanya wanita, sampai telanjang aja boleh. Itu ada sebagian, tapi pendapat yang paling kuat yang boleh dilihat itu hanya wajah. Hanya wajah dan tangan. Kenapa? Karena tangan ini, dilihat dari tangan itu adalah apa? Karena untuk melihat bahwa dia itu suka pekerja atau tidak. Kalau wajah kan untuk melihat bahwa itu yang membuat dia tertarik untuk dia menikah. Kalau yang lain gak usah dilihat, ya. Jadi kita katakan adalah apa? Yang boleh dilihat itu hanya wajah dan tangan. Kemudian juga ada pun yang dilarang bagi laki-laki, nah di poin berikutnya, itu tidak halal bagi seorang laki-laki melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya muslim yang lain. Jadi tidak boleh seorang melamar yang sudah dilamar oleh saudaranya yang lain, itu tidak boleh. Itu adalah haram hukumnya. Jadi kalau wanita itu sudah ada yang melamar, maka kalau si A sudah maju, maka si B tidak boleh maju kepada si wanita tadi, kecuali kalau si A itu sudah meninggalkan, artinya meninggalkan atau memberikan izin kepada si B, kamu aja yang maju duluan, gak ada masalah, tidak. Itu baru boleh si B melamar wanita. Tapi kalau sudah dilamar, maka tidak boleh orang lain itu melamarnya, hatta ya'dana au yatruk, sampai dia mengizinkan atau dia meninggalkan. Demikian juga laki-laki tidak boleh, tidak dibolehkan melamar itu secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu kepada siapa? Wanita yang masih dalam masa iddah. Masa iddah, tidak boleh laki-laki itu melamar secara terang-terangan kepada wanita yang masih dalam masa iddah. Baik itu masa iddahnya karena cerai, baik itu masa iddahnya karena ditinggal mati oleh suaminya. Ya, itu tidak boleh sama sekali secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu maksudnya melamar itu, saya ingin melamar kamu, itu terang-terangan, itu nggak boleh. Kalau dalam wanita itu masih dalam masa iddah itu masa penantian, artinya apa, kalau dia dia tidak hamil, maka sampai 3 kali suci. Tapi kalau dia hamil, sampai dia melahirkan. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, maka apa? Ditunggu 4 bulan, 10 hari. Kalau dia nggak hamil, kalau dia hamil sampai dia melahirkan. Kan ada masa iddahnya, maka itu tidak boleh secara terang-terangan untuk melamar. Nah, itu tidak boleh terang-terangan. Itu haram hukumnya. Melamar wanita yang masih dalam masa iddah, itu secara terang-terangan. Adapun secara sindiran boleh. Sindiran itu artinya tidak terang-terangan. Kalau saya melamar itu namanya apa? Terang-terangan, iya kan? Tapi kalau dia mengatakan, oh ada yang menyukai kamu, iya kan? Itu namanya apa? Sindiran, iya kan? Masih ada yang suka kok dengan kamu, iya kan? Itu namanya sindiran. Jadi belum secara terang-terangan bahwa dia melamar. Atau misalnya apa namanya, ada yang suka seperti kamu. Ada yang suka atau bahasanya itu kan bukan bahasa melamar yang istilahnya, hanya bahasa senang, suka, masih ada yang apa namanya, masih ada kok yang apa namanya, dia masih pengen apa kenalan dengan kamu, itu boleh. Kalau kenalan masih, kita katakan itu belum namanya terang-terangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha alaikum fi ma arattum bihi min khitbatin nisa. Artinya tidak ada dosa bagi kalian jika kalian apa? Ingin secara sindiran, secara tidak terang-terangan untuk melamar wanita. Tapi kalau itu sudah terang-terangan, itu tidak boleh. Seperti apa contohnya yang sindiran? Yaitu tadi, masih ada kok yang suka amal, ya kan? Masih saya juga masih suka orang yang seperti kamu. Atau misalnya dia mengatakan, insya Allah tidak ada yang apa mengecewakan kamu. Ya kan? Atau misalnya apa, janganlah kamu tinggalkan aku. Itu bahasa sindiran, itu bukan bahasa apa namanya terang-terangan. Tapi ini kita katakan adalah apa? Itu kalau karena itu kita katakan namanya pranikah. Namanya pranikah itu ada ketika sudah ada niatan untuk ingin terhadap suatu apa pernikahan. Nah, dia sudah ada keinginan untuk dia menikah, maka tahapan yang pertama itu adalah apa? Dia harus ta'aruf dulu. Ta'aruf, kenalan dulu. Kenalan itu bukan dalam arti sebagaimana kenalan apa namanya bertatap muka, tidak. Kenalan itu adalah memperkenalkan dirinya. Saya ini, ya kan. Kemudian saya dari keturunan, saya bersaudara sekian. Insya Allah bapak ibu saya adalah orang yang, misalnya apa, agak pemahaman agamanya, insya Allah ya, misalnya Ahlussunnah wal Jamaah, atau orang tua saya belum mengenal sunnah sama sekali. Itu namanya ta'aruf. Jadi dia pengen, kalau wanita sudah setuju dengan laki-laki ini, baru melangkah ke selanjutnya namanya nazar, melihat. Jadi dia melihat kepada wanita yang ingin dia nikah. Kalau wanita itu dia sudah melihat cocok, maka melangkah ke berikutnya namanya khitbah, melamar. Saya ingin melamar, itu sudah terang-terangan ya. Melamar, kalau melamar itu kan intinya adalah apa? Orang tua dengan orang tua. Kalau melamar itu kan orang tua dengan orang tua, orang tuanya yang laki-laki dan orang tua wanita itu sudah ada kesepakatan, persetujuan, ya itu sudah namanya khitbah. Itu sudah namanya khitbah. Kemudian apa? Kemudian kalau khitbah dilamar sudah, maka tinggal penentuan waktu dan tanggal. Dan waktu ini selalu saya berikan kepada apa namanya, selalu saya nasihati adalah jangan lama-lama. Jangan nunggu lama. Kalau orang wanita laki-laki itu sudah khitbah, sudah melamar itu jangan nunggu lama. Ada yang nunggu sampai setahun, dua tahun, sampai selesai kuliah. Iya, kalau selesai kuliahnya. Kalau nggak selesai-selesai. Kita katakan ini akan memperlambat ya. Kenapa? Karena namanya setahun, dua tahun, atau enam bulan itu kan waktu yang lama. Kenapa? Karena itu akan apa? Namanya laki-laki, namanya wanita kalau sudah dilamar itu nanti akan timbul namanya itu zina. Zina itu udah besar. Baik itu zina hati, zina mata, zina kaki, zina tangan, itu sudah ada semua. Pengennya ketemuan. Kan sudah resmi. apa namanya, sebenarnya sudah dilamar, ya kan? Sudah dipinang, pengennya ketemuan, ayo kita ketemuan kapan, kan sudah apa namanya, nah, itu nggak boleh, karena itu setannya nanti zinanya itu sudah, nah, zinanya besar, makanya apa jangan lama-lama. Maka seorang wanita pun juga harus menasihati orang tuanya bahwa menikah itu adalah apa, jadi jangan dibuat lama. Kalau misalnya orang tua dengan alasan ekonomi, ya kita katakan menikah itu kan yang penting menikahnya, adapun walimahnya itu belakangan gak ada masalah. Karena orang tua itu yang dipahami yang namanya menikah itu adalah walimah pada saat itu. Walimah, walimah itu bisa ditunda. Tapi kalau misalnya apa namanya akad nikah, kita katakan akad nikah dulu. Dan menikah itu kan tidak harus walimah itu besar-besaran. Jadi tidak harus besar-besaran. Walimah itu adalah apa? Yang penting dua keluarga, nah ada saksi, warga sekitar sudah apa namanya sudah cukup. Jadi tidak harus diumumkan sejukja, sedih, ya. Masuk TV, masuk koran, masuk ini. Ya. Itu kita katakan tidak harus. Jadi apa? Tape itu adalah apa? Kalau sudah seperti itu, nah, kita katakan itu sudah. Artinya itu tahapan-tahapan ketika mau menikah. Kemudian ketika itu tahapannya. Nah, ketika menikah itu kan sebelumnya. Sebelum menikah. Kemudian yang kedua itu adalah ketika menikah. Menikah itu berarti di situ ada akad. Di situ ada akad. Ada akad berarti ada yang melakukan akad, ya. Ada harus ada rukun nikah. Nah, rukun nikah itu kita katakan harus ada yang melakukan akad. Nah, kemudian ada pengantin laki-laki, ada pengantin wanitanya. Kemudian yang ketiga itu ada ijab dan kabulnya. Jadi harus ada ijab dan kabulnya. Maksudnya apa? Ijab itu adalah apa? Ijab itu adalah lafaz yang keluar dari wali. Lafaz yang keluar dari wali, wali mengatakan apa? Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama ini. Ini juga wali itu juga tidak boleh mengatakan apa? Saya nikahkan engkau dengan putri saya titik. Itu enggak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena para ulama mensyaratkan harus tayin. Dia punya anak perempuan 5. Saya nikahkan engkau dengan putri saya titik. Nah, itu kan berarti apa? Nah, itu kan bisa karena yang putri yang mana, ya kan? Maka disebutkan, saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan. Nah, itu kan baru menyebutkan. Tapi kalau dia menanya saya nikahkan kau dengan putri saya, putrinya ada 5, ya susah, ya kan? Nah, itu sudah dinikahkan semuanya kepada laki-laki ini, padahal itu adalah akad yang tidak boleh. Jadi harus betul-betul lafaz yang jelas. Lafaz ketika dia mengatakan saya nikahkan kau dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan. Itu adalah ijab. Kalau kabul adalah lafaz yang keluar dari calon pengantin laki-laki atau yang mewakili. Mengatakan apa? Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mahar sekian kontan tunai atau kredit atau hutang atau ya kan? Karena mahar itu bisa dibayar cash, bisa dibayar cicil. Dan maharnya 1 juta dibayar per bulan 100 ribu. Itu harus disebutkan. Dibayar per bulan 100 ribu sampai 10 bulan. Ya kan? Itu misalnya maharnya. Mahar itu boleh dalam apapun. Ada yang menikah dengan maharnya dengan segelas air putih, enggak ada masalah, ya kan? Boleh. Mahar itu semurah-murahnya itu adalah yang sunnah. Nah, yang paling murah, ya. Jangan apa namanya boleh apa saja, bahkan Nabi SAW mengatakan apa, walaupun hanya cincin dari besi, cincin dari besi kan tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tapi itu adalah apa, boleh dijadikan sebagai mahar. Kemudian yang ketika apa namanya itu yang harus ada, kemudian yang harus ada dalam akad nikah itu adalah saksi, harus ada saksi. Kemudian yang harus ada dalam akad pernikahan itu harus ada walinya. Nah, karena tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. Kalau walinya tidak mau menikahkan, maka dia harus dinikahkan dengan wali hakim. Wali hakim, artinya KUA itu sudah boleh sudah sah untuk menikahkan wanita yang tidak punya wali. Karena ada wanita yang tidak punya wali, tidak punya wali sama sekali. Nah, misalnya apa? Dia kan dari anak hasil hubungan zina. Kan tidak ada walinya. Tidak ada walinya, maka apa yang menikahkan itu adalah wali hakim. Tapi ada pun syarat-syarat nikah yang pertama itu harus ada syarat-syarat nikahnya harus ridho di antara dua pasangan. Jadi laki-laki dan wanita yang akan menikah itu sama-sama saling ridho dan saling suka. Itu syarat yang pertama. Kenapa? Karena kalau laki-laki suka, wanitanya tidak suka, itu tidak sah pernikahan. Atau wanitanya suka tapi laki-lakinya nggak suka, itu juga tidak sah pernikahan. Kenapa? Karena tidak ada ridho di antara keduanya. Justru yang tertimbul itu adalah permusuhan, kebencian kalau dia tetap menikah. Makanya Nabi SAW memerintahkan apa? Memerintahkan kalau wanita itu masih gadis, dia harus minta izin. Bahwa wali itu harus minta izin kepada anak gadis. Tapi kalau janda, itu cukup dimintai persetujuannya. Misalnya walinya mengatakan ketika ada janda ingin menikah, itu harus dimintai persetujuan saja. Jadi bukan merupakan izin. Bagaimana kamu mau menikah ini, hanya minta persetujuan. Tapi kalau gadis itu harus minta izin. Kamu saya nikahkan dengan fulan, enggak mau, kata wanita tadi, enggak mau, ya sudah, enggak. Wali enggak boleh memaksa. Bapaknya tidak boleh memaksakan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Dan itu adalah apa? Ini dalam hukum Islam enggak boleh sama sekali. Wali itu memaksakan enggak boleh. Pokoknya kamu harus menikah dengan dia, kalau tidak kamu tidak saya anggap itu jatuh lagi dalam keharaman yang berikutnya. Nabi SAW sudah melarang wali itu menikahkan dengan paksa, kemudian apalagi sampai terlontar kata-kata ancaman. Itu juga adalah, itu justru jatuh ke dalam haram yang berikutnya. Akan ditumpuk-tumpuk jadi haram, kemudian itu jadi bisa jadi besar. Maka wali tidak boleh memaksakan seorang wanita itu menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Jadi harus apa? Kemudian syarat yang kedua dari pernikahan itu harus ada wali. Wali, kalau laki-laki wanita itu, kalau laki-laki tidak butuh wali. Yang butuh wali itu adalah perempuan. Wali, yang pertama dari wali itu adalah harus dari bapaknya atau yang di atasnya. Bapaknya, bapak kandung maksudnya di sini. Bapak kandungnya atau yang di atas. Kalau bapak kandungnya enggak ada, kakeknya ada, buyutnya ada, ya sudah, yang paling atas ya. Kemudian kalau tidak ada sama sekali, tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada di atasnya, ya sudah, yang berhak menikahkan itu adalah anaknya, anak ke bawah, anaknya, cucunya. Kalau anak cucu nggak ada, baru kemudian apa, kerabatnya yang paling dekat, misalnya paman, paman dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Kalau ini tidak ada, baru kembali ke, atau misalnya saudaranya, saudara kandungnya. Jadi saudara kandungnya atau paman, itu kan yang sejajar. Kalau tidak ada, baru ke yang kelima. Jadi urutannya begini, ubua, bapak dulu, kalau tidak ada, baru anak, kalau tidak ada anak, baru saudara atau paman. Kalau saudara, kalau tidak ada saudara, baru paman, kalau tidak ada paman, baru wali hakim. Ini urutan dalam wali bagi wanita. Kemudian tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau janda itu harus dimintai persetujuan, kalau gadis itu harus dimintai izin. Harus dimintai izin. Bagaimana izinnya kalau wanita, gadis yang untuk menikah adalah cukup dengan diamnya. Artinya kalau diam itu berarti sudah tanda setuju. Karena wanita tidak suka dengan laki-laki pilihannya, itu dia akan berontak. Syamah dia akan mengatakan tidak setuju. Tapi kalau dia diam, itu berarti dia masih menunjukkan setuju. Kemudian setelah itu, setelah kemudian sudah melakukan akad, maka ada adat yang berikutnya. Adat-adat pernikahan. Yang pertama adalah mengumumkan pernikahan. A'linu an-nikah. Mengumumkan pernikahan, mengumumkan, kita katakan mengumumkan, apa fungsinya kita mengumumkan pernikahan supaya tetangga kanan kiri itu tahu kalau ini sudah resmi sebagai suami istri. Artinya kalau dia pergi pulang malam, pulang malam bareng, orang masyarakat tidak pernah, oh ini sudah suami istri. Tapi coba kalau bukan suami istri, nah, itu sudah digebukin ya, sudah dianggap pulang kok jam 11 malam, nah, bukan suaminya, bukan istrinya. Nah, itu akan jadi perbincangan oleh masyarakat. Jadi ini akan apa namanya, dan untuk salah satu fungsi dari mengumumkan pernikahan itu supaya menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari masyarakat bahwa ini sudah sah sebagai suami dan istri. Kemudian yang berikutnya, tapi itu adab ya. Adapun tadi syarat-syarat pernikahan tadi saya tambahkan satu, namanya dua saksi, harus ada saksi. Harus ada saksi dalam pernikahan itu. Ini kalau tidak ada saksi maka tidak sah pernikahan. Jadi harus ada dua saksi yang hadir. Adapun nanti tadi bentuknya mengumumkan pernikahan, baik dengan cara walimah, undangan, baik dengan cara pasang taruh, pasang apa, kemudian atau juga dengan cara walimah, atau dengan pakai rebana, dur, itu adalah termasuk bentuk-bentuk mengumumkan pernikahan. Tapi itu ada pun tata cara pernikahan, tata cara sudah kita sebutkan tadi apa? Yang pertama tadi harus ada ijab dan kabul. Harus ada ijab dan kabul. Kalau sudah ada ijab, ijab itu adalah lafaz yang keluar dari wali bahwa dia telah menikahkan putrinya dengan putrinya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar sekian. Kemudian ada kabul, ada lafaz terima dari pihak laki-laki atau walinya bahwa dia telah menerima pernikahan itu dengan mahar tersebut. Kemudian yang kedua, setelah resmi, baru kemudian apa? Sudah resmi sebagai suami dan istri. Kemudian yang kedua adalah apa? Disunahkan, ini ada adab bagi laki-laki adalah apa? Yang kedua adalah mulaqafah dengan istrinya, berlemah lembut dengan istrinya. Jadi ketika sudah selesai akad nikah, itu langsung berlemah lembut. Berlemah lembut itu dengan cara apa? Misalnya apa namanya, istrinya nyuguhkan suaminya susu, minum susu. Jadi jangan laki-laki itu bawa susu dari Alfamart ya, dari Indomaret. Wah, ini istri saya tahu nggak ya kalau sunnahnya setelah akad nikah itu adalah minum susu, kan gitu kan. Walaupun itu boleh, laki-laki sudah beli susu Ultra apa pokoknya apalah susu di Indomaret boleh, tapi yang sunnahnya itu adalah istri yang membuatkan. Istrinya sudah membuatkan susu, kemudian disuguhkan kepada suaminya. Ketika suaminya minum, maka apa? Istrinya langsung minum dari bekas bibir suaminya. Sebagaimana Nabi SAW ketika menikah dengan Aisyah, Rasulullah minum, kemudian Aisyah disuruh minum dari bekas bibir Nabi SAW. Setelah minum susu selesai, artinya mulai tahu berlemah lembut, jangan begitu selesai, ini kan sudah harus menjadi istri saya, nih pakaian saya satu tas silahkan dicucikan. Gak boleh, baru datang aja kok sudah suruh nyuci, suruh ini saya lagi apa, Allah ini sibuk kan, masuk angin, dikerik. Nah, jangan begitu ya kan, kerik nanti ya kan. Jangan langsung minta dikerik, minta ini kan bahasanya supaya bisa menghilangkan kekakuan ya, jangan seperti itu juga. Islam itu kan sudah punya cara. Caranya apa adalah sudah mulaqafah, bersenang-senang dulu dengan minum susu, minum apa. Kemudian setelah itu baru kemudian apa? Baru kemudian setelah itu mendoakan. Nah, artinya apa? Afwan, sholat dua rakaat. Jadi suami istri adalah sholat dua rakaat. Nah, sholat dua rakaat kalau di siang hari dibaca sir, kalau itu di malam hari adalah dibaca jahar. Artinya di sholat dua rakaat. Rakaat yang pertama dibaca qul huwal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Nah, sudah setelah itu, setelah sholat dua rakaat, artinya suaminya mengimami istrinya. Kemudian yang keempat adalah apa? Setelah selesai sholat, mendoakan. Laki-laki suaminya itu memegangi ubun-ubun istrinya sambil mengatakan apa? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku meminta kepadamu kebaikan, kebaikannya dan juga kebaikan apa-apa yang engkau ciptakan pada dia. Engkau ciptakan kepada dia, dan aku juga berlindung kepadamu dari kejelekannya, kejelekannya dan juga kejelekan yang engkau berikan kepadanya. Itu adalah sambil laki-laki memegang ubun-ubunnya sambil mengatakan Allahumma inni a'udzu bika min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Jadi adalah apa? Meminta kebaikan. Meminta kebaikan dari darinya dan juga yang engkau ciptakan kepada dia. Kemudian apa, nanti ada wanita jangan protes ya ketika dipegang dulu, kok ini uri ya kan, masa minta doanya itu hanya suami kepada istrinya, saya juga minta doa dong sama suami, mengatakan apa saya ingin minta kebaikan juga dari suami, itu gak ada, karena tidak ada syariatnya wanita memegang ubun laki-laki sambil mendoakan kan. Karena yang ada syaratnya itu adalah laki-laki yang memegangi ubun sambil berdoa minta kebaikan. Ini jangan dianggap bahwa oh, ini apa namanya laki-laki menangan ya. Masa cuma dia yang minta kebaikan dari saya. Sementara saya juga tidak minta kebaikan dari dia misalnya. Karena dia memilih laki-laki karena agamanya itu sudah termasuk nikmat yang besar. Itu sudah kebaikan yang besar bagi dia. Jadi tidak perlu lagi doakan, doakan aja supaya apa memberikan apa kebahagiaan dia dengan rumah tangganya, mawaddatan warahmah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian setelah itu baru kemudian apa? Ya kita katakan yang selanjutnya adalah apa namanya dengan sudah sampai kemudian hubungan suami istri sampai itu. Nanti ada adab-adabnya tersendiri. Allah Ta'ala, saya kira itu sampai sini ada pertanyaan. Insya Allah buku ini akan saya berusaha habiskan di akhir apa namanya, karena buku ini insya Allah kita akan selesaikan. Ada kalanya mungkin saya cepatkan, ada kalanya mungkin saya lambatkan. Nanti pertemuan yang akan datang mungkin kita akan menyebutkan saja, tapi afwan. Saya apa namanya kalau minggu depan saya masih izin karena saya masih di Jakarta. Jadi Allah Ta'ala malam. Saya sampai sini ada pertanyaan. Ya. Jangan. Apa namanya wali itu bukan ayah. Jadi kan apa namanya nggak ada ayahnya. Terus dia loncat langsung ke wali hakim. Tapi dia ada anaknya, ada saudaranya, ada pamannya itu sah. Ya sah kalau semuanya setuju. Kan urutan dalam wali pernikahan itu kan yang pertama bapak dulu. Ya. Wah bapaknya nggak mau, karena misalnya kurang, ya kan ada orang tua yang tidak, bukan dia nggak mau menikahkan putrinya. Maka kembali ke anaknya. Kalau anaknya nggak mau, maka baru saudaranya. Kalau saudaranya nggak mau, baru pamannya. Pamannya nggak mau baru wali hakim. Kalau langsung ke wali hakim dan semuanya empat-empatnya semuanya setuju, nggak ada masalah. Sudah ya menikahkan semuanya Pak Naib, selesai, ya kan? Orang tuanya bapaknya setuju, saudaranya setuju, anaknya setuju, sudah semua setuju, maka langsung melompat ke wali hakim dulu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Membatalkan boleh, jadi tentunya apa namanya ketika misalnya sudah khitbah kemudian nanti terjadi pembatalan itu ya kita katakan itu nanti ada kalau dia ada uzur, memang ada alasan yang membolehkan dia membatalkan, maka boleh dia batalkan. Misalnya apa, dia baru tahu setelah khitbah misalnya calon istrinya atau mungkin calon suaminya itu ada cacat baik itu cacat fisik maupun itu cacat dalam arti agama. Misalnya apa? Dia sudah melamar, sudah setuju. Kemudian calon istrinya cari informasi tentang suaminya. Oh, suaminya ternyata misalnya apa, tuli misalnya. Maka boleh dia membatalkan, karena secara fisik laki-laki atau wanita boleh membatalkan pernikahan karena fisik, itu boleh. Jadi itu alasan. Tapi kalau tidak ada alasan, maka itu semuanya nggak boleh. Nah, kalau tidak ada alasan sama sekali, misalnya apa, itu kalau cacat dari sisi fisik ya. Kalau cacat dari sisi agama, misalnya apa, wah, suaminya, calon suaminya ini, nah, kalau apa namanya, bangun subuhnya itu telat terus misalnya. Dia dapat informasi dari temannya, gimana ini calon suami saya ini kalau subuhnya gimana, wah, salat subuhnya itu sudah siang terus ya, tiap hari misalnya, itu sudah, maka itu boleh untuk dia apa, membatalkan pernikahan. Artinya dari sisi, nah, karena saya, para ulama mengatakan bahwa sholat lima waktu itu kan termasuk kewajiban bagi laki-laki. Kalau yang wajib ini saja kepada Allah dia tinggalkan, maka kewajiban nanti kepada manusia itu akan lebih dia tinggalkan. Maka boleh dia untuk kemudian apa? Karena cacat dari sisi agama, boleh untuk dia. Wah, dia tidak pernah puasa Ramadan, maka nggak boleh. Dia langsung, wah, tidak pernah puasa Ramadan itu. Dia puasanya kelihatannya puasa, tapi kalau sudah di kamar makan minum misalnya, itu nggak boleh. Maka wanita tadi boleh untuk membatalkan pernikahan dengan laki-laki yang dianggap itu cacat, baik secacat itu fisik maupun cacat itu agama. Allah Ta'ala. Iya, disebutkan nanti kan ada, kalau misalnya berita yang dia dapatkan dari wanita itu memang tidak benar, ya dia harus apa namanya, kan misalnya sudah, wallahi saya tidak terima, misalnya laki-laki itu akan bersumpah. Kalau sudah bersumpah, maka apa, ya sudah, maka yang laki-laki itu yang harus dimenangkan, berita yang lain itu dibatalkan. Kenapa? Karena kalau sudah laki-laki bersumpah, dia sudah bersumpah karena sumpah itu sudah pakai nama Allah, maka itu harus kuat, lebih kuat daripada apa, daripada berita dari orang lain. Maka kita katakan ya, nanti tinggal di cross check aja berita yang dia dapatkan dengan kenyataan, apakah itu benar atau tidak. Oh, saya kan terlambat bangun subuh kan baru sekali, kok dibilang berkali-kali ya, itu juga harus di anu ya kan. Nah, kan nanti beritanya bilang berkali-kali dia tidak pernah terlambat terus kalau salat subuh. Iya kan? Iya, kenapa? Karena yang memberitakan ini sebenarnya dia tidak pernah tahu kalau dia salat subuh di masjid ini. Cuma begitu selesai salat subuh kan tidur. Iya kan? Tidur, bangunnya ketika sudah matahari terbit, kemudian dia salat duha. Salat duha itu dianggap salat subuh misalnya. Jadi itu salah paham. Oh, dia selalu salat subuhnya kesiangan, padahal itu salat duha misalnya. Jadi bisa jadi, jadi perlu apa? Perlu ada, ya kita katakan, jadi harus ada ya berita yang jujur kan. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Jadi ada yang disebut pranikah. Kalau pranikah tadi apa? Ta'aruf, kemudian nazar, kemudian khitbah. Itu namanya pranikah. Tapi ketika nikah itu ada akad, ya, dan ada, harus ada akad. Nah, akad antara ada suami, ada calon suami, ada calon istri. Kemudian ada ijab dan kabul. Ada ijab dan kabul. Kemudian juga harus ada mahar. Jadi mahar ini harus ada, disebutkan dalam pernikahan. Kalau misalnya dia nikahnya belum ada mahar, maka apa namanya, nanti dilihat. Nah, dilihat ketika mahar ini hukumnya adalah wajib. Jadi mahar itu hukumnya adalah wajib, dan mahar itu tidak harus mahal. Mahar itu adalah yang paling utama, adalah yang paling murah. Tapi tentunya adalah yang kembali ke uruf. Nah, kembali ke uruf. Allah Ta'ala. Bolehkah seorang laki-laki menghikbah seorang wanita namun laki-laki itu tidak didampingi orang tua atau keluarganya, sah khitbahnya boleh, dan itu sah khitbahnya. Jadi laki-laki yang mendatangi keluarga wanita, nah, mengatakan apa, dia ingin melamar karena laki-laki itu keluarganya jauh, kan tidak mengharuskan keluarganya laki-laki, misalnya apa, keluarganya laki-laki ada di Papua, misalnya di Merauke, sementara calon istrinya di Nias. Ini kalau mendatangkan orang tuanya pergi ke Nias untuk melamar, wah itu berapa biayanya, mungkin ongkosnya, mungkin ini akan jadi apa namanya, akhirnya dia berangkat sendiri, dia telepon dulu bahwa saya akan mau melamar. Itu boleh laki-laki itu datang sendiri melamar, menghitbah kepada wanita yang ini, kemudian dia juga harus memberikan informasi dengan jujur tentunya. Ketika calon mertuanya nanya gimana bapaknya, ibunya gimana, itu dia memberikan informasi dengan jujur, bapak saya itu pekerjaannya ini, ibu saya itu begini, kemudian bapaknya itu adalah misalnya tidak bisa datang karena terlalu jauh, dan mungkin kerjanya dia pegawai negeri, kalau cuti sampai nggak bisa cuti, nggak bisa ini, ya, sampaikan uzur, sampaikan uzurnya, ya kan. Tapi kalau orang tua yang datang, maka itu adalah lebih utama. Allah Ta'ala. Jadi bukan merupakan syarat ya, kalau ketika hikbah itu wali harus datang. Saya katakan tadi, dalam akad nikah pun juga wali laki-laki itu tidak harus. Yang harus ada dalam akad pernikahan itu adalah wali dari wanita. Wali dari wanita itu harus ada, karena itu wali yang menikahkan itu harus ada. Itu kalau wanita, kalau laki-laki tidak harus ada walinya. Baik ketika akad nikah, apalagi atau sebelumnya misalnya khitbah, itu tidak harus. Allah Ta'ala. Daripada yang baik. Tentang akad yang itu sebenarnya memang saat itu saja atau berlaku? Saat sekali itu ada. Jadi seorang laki-laki memegang ubun-ubun istrinya, mendoakan itu hanya sekali. Dan itu tidak harus langsung. Tidak langsung, misalnya selesai akad nikah itu bisa jadi seminggu kemudian atau tiga hari kemudian. Kalau sudah beranak pinak itu sudah tidak perlu ya. Tidak perlu. Kalau sudah punya cucu, sudah punya ini, pengen baleni lagi, tak doakan. Tapi memegang ubun-ubun itu ketika pengantin baru. Itu makanya kata tadi ada adab adab ketika pengantin baru. Itu dijelaskan oleh Syaibani dalam kitabnya Adab Zifa. Allah Ta'ala. Enggak ada lagi? Cukup ya? Tapi kita cukupkan dulu pertemuan. Insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan selanjutnya. Aku lakukan di atas kafirullah alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pekan depan libur saja. Insyaallah. Dibandingkan kalau ya, libur aja lah.